Hello, I'm Hussein Khan. I play Tel Kaherwa. Din, dina ke dina, din, dina ke dina, din, dina ke din, father ke din, da. Sejak pertama jatuh cinta, sejak pertama jatuh cinta, aku kok jadi begini. Cinta.